بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تلanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah tentang ciri-ciri dan perbuatan khas Ahlul Jahiliyah, yang mana saat ini kita telah memasuki permasalahan yang ke-17 yang diberi judul Nisbatuhum Al-Batila Ilal Anbiya, tindakan mereka, kebiasaan Ahlul Jahiliyah, atau diantara ciri khas Ahlul Jahiliyah adalah mereka menyandarkan kebatilan-kebatilan yang mereka lakukan, kebatilan-kebatilan, perbuatan-perbuatan salah yang mereka lakukan, mereka sandarkan kepada para nabi. Mereka jadikan para nabi sebagai tameng bagi mereka, dan mereka katakan bahwasanya ini adalah perbuatan para nabi, padahal tidak demikian. Berkata Syekh Al-Wahhab rahimahullah taala, "Al-mas'alu as-sabi'ata 'ashra, masalah yang ke-17, nisbatu batilihim ilal anbiya. Kaqawlihi wa ma kafara Sulaiman wa qawlihi ma kana Ibrahimu Yahudiyya wa la Nasraniyya." Masalah yang ke-17 di antara ciri-ciri Ahlul Jahiliyah adalah nisbatu batilihim ilal anbiya, tindakan mereka menyandarkan kebatilan-kebatilan yang mereka lakukan kepada para nabi. Ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita baca ayatnya sebelumnya, ya, tentang penyandaran mereka sihir kepada Sulaiman alaihissalatu wassalam, yang mana Allah taala firman bantahnya, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatuna kafaru ya'lamun nasihah." Tidaklah Sulaiman kafir, akan tapi yang kafir adalah para syaitan, ya. Yang mana mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini di antara bentuk penisbatan, penyandaran mereka kebatilan kepada para nabi. Ya, bentuk yang lain ketika mereka menyandarkan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak benar kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu Allah bantah dengan firman-Nya, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyya wa la Nasrani." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullah taala mencerahnya, "Min manahijil jahiliyah, di antara ciri khas dan metode ahlul jahiliyah, annahum yansubuna ma hum alaihi minal kufri wad dalal ilal anbiya." Mereka menyandarkan perbuatan kekufuran serta kesesatan yang mereka lakukan, mereka sandarkan hal-hal ini kepada al-anbiya, kepada para nabi, bahwasanya ini adalah perbuatan nabi fulan, bahwasanya ini adalah ajaran nabi fulan, ya, dengan penyandaran yang tidak benar, dengan penyandaran yang dusta tentunya. Faqalu kama nasabat al-yahud as-sihr ila Sulaiman, sebagaimana kaum Yahudi menyandarkan sihir kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, katakan bahwasanya ini adalah perbuatan Sulaiman alaihi salatu wasalam. Waqalu as-sihr min amal Sulaiman, mereka mengatakan bahwasanya sihir adalah salah satu hal yang dikerjakan oleh Nabi Sulaiman, ya, adalah salah satu hal yang dikerjakan oleh Nabi Sulaiman. Wa huwa allazi kana yusaytir 'ala al-jinni wasyayatin, padahal ya Nabi Sulaimanlah yang menguasai jin dan para syaitan. Ya, sihir biasa dilakukan dengan penghambat, ya, seorang membayar, ya, baik dengan perbuatan-perbuatan syirik atau perbuatan-perbuatan kufur kepada syaitan agar syaitan mau membantunya. Berbeda dengan Nabi Sulaiman, maka telah disebutkan bahwasanya ya, memang syaitan-syaitan Allah tundukkan untuknya. Jin-jin Allah tundukkan untuknya. Maka apa yang dilakukan Sulaiman bukanlah sihir. Wa ma'alimu anna syaitin min khalqillah yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwasanya syaitan-syaitan adalah di antara makhluk-makhluk Allah. Yusakhiruhumullah subhanahu kaifa yasha. Allah menundukkan syaitan dan jin-jin tersebut kepada siapa yang ia kehendaki. Kepada siapa yang ia kehendaki. Faqad sakharahum li nabiyyi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan mereka, telah menjadikan mereka tunduk dan patuh kepada nabinya Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kepada nabinya Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, maka Allah jadikan mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an surah Saba, "Wa minal jin may ya'mal baina yadayhi bi idzni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nuzighu min 'adzabis sa'ir." Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi qudril rasiyat. Ya. Yang mana Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya dan di antara jin-jin tersebut, ya, dan di antara jin-jin tersebut ada yang bekerja, ya, ada yang bekerja di hadapannya, ya, ditundukkan di hadapannya dengan izin dari Rabb-nya. Yaitu izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan jin-jin tersebut bekerja untuk Sulaiman. Dan barang siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kata Allah Ta'ala, kami akan rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, mereka, yaitu para jin, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Membuat gedung-gedung, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Ya. Maka apa yang terjadi pada Sulaiman bukanlah sihir. Ia tidak menundukkan dirinya untuk mereka. Ia tidak beramal, tidak melakukan suatu perbuatan, ya, yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah tundukkan jin dan syaitan-syaitan itu untuknya. Wa haula'i yahud, akan tetapi mereka, yaitu kalangan Yahudi, nasabu sihr ila Sulaiman. Mereka menyandarkan sihir kepada Sulaiman. Mereka menyebutkan bahwasanya sihir adalah perbuatan Sulaiman alaihissalam, perbuatan Nabi Sulaiman alaihissalam, min ajli ayyurawwijuhu indan nas, dalam rangka membuat sihir tersebut laris diterima serta tidak diingkari oleh manusia. Wa yaqulun hadza min amal anbiya, mereka katakan bahwasanya sihir ini bagian atau termasuk amalan dari pekerjaan dari suatu hal yang dilakukan oleh para nabi. Ya, mereka berdalil, ya, menjadikan Nabi Sulaiman sebagai tameng atas perbuatan-perbuatan mereka. Padahal hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Bagaimana Yahudi dan Nasara, demikian pula orang-orang Yahudi maupun Nasrani, yunsibuna kufrahum ila Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka menyandarkan kufuran-kufuran yang mereka lakukan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, imamul hunafa abil anbiya, padahal Ibrahim adalah imamul hunafa, pimpinan, imam, pemimpin bagi orang-orang yang hanif, yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abil anbiya, ayah dari para nabi, ya, ayah dari para nabi, karena para nabi beristilahnya, ya, adalah dari keturunannya, baik barangan Bani Israel dari keturunan Ishak dan serta Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir dari keturunan Ismail alaihi masallatu wassalam. Yunsibuna ilaihi ma hum alaihi minal kufr, mereka menyandarkan kepada Ibrahim apa-apa yang mereka lakukan dari kufuran. Wa yaqulun hadza dinu Ibrahim, dan mereka katakan ini agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nurihada raddallahu alaihim biqauli. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membantahnya, menyebutkan bantahan tentangnya. Maka ana Ibrahimu Yahudiyaw wala Nasraniyaw walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, akan tetapi ya, ia adalah hanifan muslimah, seorang muslim yang hanif, yang lurus ya, yang lurus dalam bertauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka siapa-siapa saja yang menyandarkan perbuatan-perbuatan syiriknya kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, maka ia telah dibantah dengan Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ini. Wa ma kana minal musyrikin, ia bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Hadza dinu Ibrahim alaihissalatu wassalam, ini agama Ibrahim alaihissalatu wassalam yang benar, yaitu agama yang lurus, yang lurus mengajarkan kepada tauhid. Annahu ala dini tauhid, ia berada di agama tauhid. Wal bara'ati minasyirk wal musyrikin, ia adalah seorang yang berlepas diri dari berbagai kesyirikan maupun orang-orang musyrik. Ia adalah seorang yang sangat berlepas diri dan juga selalu berdakwah untuk menghilangkan kesyirikan dan orang-orang musyrik. Aksama alaihi al-yahud wa nasara, berbeda dengan apa-apa yang diserukan dan dilakukan oleh orang Yahudi Nasrani tatkala mereka melakukan kesyirikan, lalu mereka sandarkan perbuatan tersebut kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa aidan ma hadatsal yahudiyyah wan nasraniyyah illa ba'da Ibrahim biqurun, demikian pula ya, Yahudi ya, kaum Yahudi maupun kaum Nasrani tidaklah ada kecuali setelah Ibrahim biqurun, beberapa generasi setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Yahudi muncul setelah atau pada zaman Nabi Musa dan setelahnya ya, mereka yang Yahudi mengaku mengikuti Nabi Musa dan ia berada di beberapa waktu setelah Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Demikian pula Nasrani mengikuti Nabi Isa lebih jauh lagi ya. Fa kaifa tunsibu ilaihi al-yahudi wa an-nasraniyya? Lalu bagaimana bisa seorang menyandarkan al-yahudiyah, menyandarkan ya Yahudi ataupun Nasrani kepada Ibrahim? Maksudnya Ibrahim adalah Yahudi, maksudnya Ibrahim adalah Nasrani. Tidak bisa demikian. Kenapa? Karena ia berada jauh sebelumnya. Wahada min akbahil kadhib, dan ini adalah termasuk kedustaan yang paling besar. Fattarihu kadzibuhum, maka sejarah telah mendustakan mereka. Lianna bainahum wa baina Ibrahim qurunan tawilah, karena antara mereka dan antara Ibrahim AS, antara Nabi Ibrahim AS qurunan tawilah, generasi-generasi, masa-masa ya yang jauh. Wa Taurah ma nazalat ala Musa AS, wal Injil ma unzila ala Isa alaihi salatu wassalam illa ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam serta Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam illa ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka diturunkan setelah masa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kama qala ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat Taurat wal Injil illa ba'da, afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu berdebat tentang Ibrahim alaihissalam padahal tidaklah diturunkan Taurat ataupun Injil setelah kecuali setelahnya? Afala ta'qilun, ya, dalam tidakkah kalian berakal? Dan dalam firman Allah lain, kullu ta'amin kana halal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsi min qabli an tunzila at-Taurah, kul fa'tu bit-Taurah. Seluruh makanan, kata Allah Ta'ala, seluruh makanan halal li bani Israel, sebelumnya halal bagi bani Israel, illa ma harrama Israel ala nafsih, kecuali apa yang diharamkan Israel ala nafsih, yang diharamkan oleh Israel atas dirinya. Ya, Israel adalah Nabi Ya'qub AS, ya, Nabi Ya'qub AS, Nabi Ya'qub, anak dari Nabi Ishaq, Nabi Ishaq adalah anak dari Nabi Ibrahim AS. Artinya, ya, masih jauh lagi, masih ada jarak lagi antara Nabi Ya'qub sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada diturunkannya Taurat, ya. Jikalau antara Nabi Yakub dengan diturunkannya Taurat aja ada jarak, maka apalagi antara diturunkan Taurat dengan Nabi Ibrahim yang mana adalah masih di atas-atasnya Nabi Yakub. Min qabla an tunzila at-Taurah, sebelum turunkannya Taurat, qul fa'tu bit-Taurah, katakanlah datangkanlah dengan Taurat, ya. Perhatikan di sini ketika kita menyebutkan bahwasanya ya kaum Yahudi dan Nasrani berdebat dan berebut tentang kepada siapa mereka menyandarkan Ibrahim alaihissalam, mereka sandarkan Ibrahim kepada Yahudi ataupun kepada Nasrani, bukan artinya ketika kita menyebutkan demikian, bukan artinya Nabi Ibrahim berbeda agamanya dengan Nabi Musa atau berbeda agama dengan Nabi Isa. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya para nabi induk atau inti dari agamanya sama. Inti dari agamanya semuanya sama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, merangi kesyirikan. Akan tapi syariat bagi setiap nabi, bagi setiap umat berbeda-beda, ya. Bagi Nabi Musa ada syariat, bagi Nabi Isa ada syariat, zaman Nabi Ibrahim ada syariat, zaman Nabi Muhammad juga ada syariat, masing-masing waktu berbeda-beda, ya. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Lalu yang dimaksud adalah bahwasanya ya, yang dimaksud adalah apa-apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dari hal-hal ya, apa-apa yang dilakukan orang-orang Yahudi yang dari keluar dari syariatnya, ya. Apa-apa yang dilakukan orang Yahudi yang keluar dari syariatnya, demikian pula orang-orang yang dilakukan dari orang-orang Nasrani ya, yang keluar dari syariatnya, ya. Dan perlu diingat bahwasanya nama Yahudi, ya, nama sebuah agama Yahudi itu bukan berasal, ya, berbeda dengan nama Islam yang mana ditetapkan dalam Al-Quran tentang masalah bahwasanya agama ini adalah Islam, ya, agama ini adalah Islam. Artinya agama Islam adalah agama seluruh para nabi, agama seluruh para nabi. Meskipun, ya, meskipun kemudian beberapa umatnya, beberapa umat para nabi yang lainnya menamakan agamanya dengan agama-agama yang lain, ya. Seperti antaranya Yahudi, ada yang mengatakan bahwasanya ia adalah dari kata-kata inna hudna ilaik, ya, karena mereka kembali, ya, kembali kepada kebenaran, maka disebut Yahudi. Atau kata-kata ada dari kata bahwasanya Yahudi diambil dari kata-kata Yahuda, salah satu kabilah besar dari kalangan Bani Israel yang mana mereka melihara agama dari Musa, lalu disandarkanlah agama ini bahwasanya ini agama dari dari kaum Yahuda ini. Demikian pula Nasrani, ya, ada mengatakan bahwasanya ia dari bahasa Arab, ada Nasrani dari kalangan karena mereka adalah menolong Nabi Isa, agama-agamanya penolong Nabi Isa, ya. Atau dalam bahasa Latin mereka menyebutnya Kristen, ya, atau Kristen, ya, diambil dari mereka menyebutkan bahwa Nabi Isa adalah Kris, maka ini agamanya Isa atau agama Kris, ya. Sehingga ketika kita menyebutkan bahwasanya agama Islam adalah agama seluruh para nabi, ya, agama seluruh para nabi, karena ada perbedaan antara ketika kita menyebutkan nama agama kita Islam dengan nama agama Yahudi. Nama agama Yahudi bukanlah suatu hal yang bersumber dari agama itu sendiri, akan tapi dinamakan oleh orang-orangnya. Sedangkan nama Islam adalah bersumber dari agama itu sendiri, menamakan agama ini adalah agama Islam, yang artinya pasrah, memasrahkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika kana fi hadhihi al-ummah man yansiu ma huwa alaihi min al-batil an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa dal hadits al-makdzubah li nusrati batilihi. Demikian pula di antara umat ini ada yang menyandarkan perbuatan-perbuatan batil yang ia lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Fayadahu al-hadith al-makzubah li nusrati batilihi. Maka ia meletakkan hadis-hadis, maka ia membuat, ya, mengada-ngada hadis-hadis yang dusta, hadis-hadis yang palsu, li nusrati batilihi, dalam rangka membela kebatilannya. Dalam rangka membela kebatilannya. Ada, ya, banyak, bahkan banyak hadis-hadis yang dipalsukan yang telah dipilih oleh para ulama dan diletakkan sebagai hadis-hadis yang palsu, ya, sebagai hadis-hadis yang palsu. Banyak diantaranya ada yang, ya, dipalsukan untuk menyebarkan kebatilan, ada yang dipalsukan untuk, ya, suatu keuntungan duniawi, dan ada sebab-sebab yang lainnya, ya. Orang-orang yang melakukan hal ini, ya, orang-orang yang melakukan hal ini, maka jikalau ia melakukan dengan sengaja, ia diancam oleh Nabi SAW dalam sebuah sabdanya, man kadzdzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku secara sengaja, hendaknya ia mencari tempat duduknya di neraka, ya. Karena ia telah melakukan perbuatan, ya, menisbatkan kebatilan kepada para nabi, ya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ia telah membuat kebingungan bagi manusia, ya, membuat kebingungan bagi manusia. Orang tidak mengetahui hadis atau tidak bisa membedakan hadis yang sahih dan dhaif, mungkin bisa tertipu dengannya, ya. Oleh karena itu ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika min hadzal ummah may yantasibuna ila al-a'immah wa hum yukhalifuna fil aqidah. Ya. Demikian pula di kalangan umat ini, man yantasibuna ila al-a'immah, terdapat orang yang menyandarkan diri kepada sebagian imam, ya, dari kalangan imam yang mazhab. Akan tapi mereka berada dalam akidah Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ya. Saya seorang Hambali, akan tapi kalau akidah saya Asy'ari. Atau saya seorang, ya, Maliki, tapi kalau akidah saya demikian. Saya seorang Syafi'i, tapi kalau akidah saya demikian. Kenapa dia tidak mengatakan saya seorang Syafi'i, baik dalam hal akidah maupun dalam hal fikih? Dalam hal fikih saya mengikuti Imam Syafi'i, demikian pula dalam hal akidah saya mengikuti para ulama dari kalangan, ya, ulama Syafi'i dari kalangan Ahlussunnah, ya. Wa yansibuna ila hadzal i'tiqad al-batil a'immatus salaf, lalu mereka menyandarkan ke akidah-akidah batil tersebut pada a'immatus salaf. Wa ma kana haula'i a'immah rahimallahu mu'tazilah bal kanu yuharibuna al-mu'tazilah wa ulama'il kalam. Dan tidaklah mereka itu a'immatul a'immah, ya, para imam mazhab, bukanlah seorang yang menolong i'tizal, menolong orang-orang Mu'tazilah, membela mazhab Mu'tazilah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling memerangi Mu'tazilah serta mencela para ulama kalam, ya, terutama, ya. Dan hal ini banyak terjadi di kalangan kita, ya, banyak terjadi kalangan kita mengaku mengikuti mazhab tertentu, akan tapi ketika akidah ia mengikuti pendapat, ya, yang lainnya, atau mereka sandarkan kepada para ulama sebut bahwa Syafi'i akidahnya demikian, padahal tidak benar, ya, padahal tidak benar. Dan kalau kita melihat, ya, karena di negara kita ini termasuk yang banyak mengaku mengikuti mazhab Syafi'i, ya, kalau kita melihat bahwasanya kitab-kitab ulama, kitab-kitab ulama-ulama terdahulu dari kalangan ulama-ulama Syafi'i banyak menegaskan dalam mengikuti aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Banyak dari kalangan kitab-kitab mereka yang menegaskan hal tersebut. Bahkan bisa dibilang, ya, kitab-kitab mereka, ya, saya pernah dengar ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab mereka dalam hal aqidah, ya, jauh lebih banyak dibandingkan mazhab yang lainnya. Ulama-ulama zaman dahulu dari kalangan Syafi'i, ya, banyak sekali menegaskan akidah-akidah mereka, ya, yang berselisihan dengan apa yang diserukan oleh orang-orang yang sekarang mengaku Syafi'iyah, ya, mengaku Syafi'iyah. Dalam hal ya, dalam hal Asma'ul Husna ada Asma'ul Sifat, ada kitab, atau ada satu karangan kitab, ya, disebut, yang judulnya Kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Baihaqi, dan beliau dari kalangan Syafi'i, ya, dari kalangan Syafi'i. Akan tapi mereka sangat tidak menyukai, orang-orang mengaku Syafi'i yang sekarang banyak yang tidak menyukai kitab ini, ya, karena banyak dibantah akidah-akidah yang salah dalam hal asma wa sifat yang mereka lakukan, akidah-akidah yang salah yang mereka lakukan dibantah dalam kitab tersebut, ya, oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Demikian pula, ya, ulama-ulama lainnya dari kalangan Syafi'i, ya, banyak yang mengarang. Kalau kita melihat kepada ulama-ulama kudama dari kalangan Syafi'i, ya, banyak yang menyebutkan tentang aqidah as-salaf, ya, aqidah yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan aqidah-aqidah yang diakui oleh orang-orang yang mengaku Syafi'i, ya, di masa kini. Maka hendaknya ketika kita mengikuti seorang imam, ya, janganlah kita mengambil sebagiannya, meninggalkan yang lain. Kalau dalam hal fikih saya ikuti imam tersebut, tapi kalau dalam hal akidah tidak. Jangan demikian. Ambil fikihnya, ambil pula akidahnya, ya. Jangan cuma dalam fikih kita tameng dengan ulama tersebut, tapi dalam hal akidah kita meninggalkannya, ya. Jangan demikian. Allah Ta'ala ala wa'alam. InsyaAllah kita cukupkan dari sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.